kabar anak-anakku yang hebat? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini, Bunda akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Aku Tak Mau Terlambat Lagi. Bunda akan bercerita tentang seorang anak bernama Robby. Robby ini anak yang malas, suka bermain game dan tidur malam. Apa yang terjadi ketika Robby terlambat sekolah ya? Apakah Robby dapat berangkat ke sekolah lebih awal? Yuk, kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Jangan lupa ya, saat mendengarkan cerita, kalian dapat membayangkan dan boleh menirukan ekspresi atau gerakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Sudah siap mendengarkan cerita? Ayo, kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Robby! Robby! Robby! Terdengar teriakan teman-teman memanggil Robby dari luar rumah. Ya, sebentar teman-teman. Teriak Robby dari dalam rumah. Melisa, tebak. Pasti Robby belum mandi pagi ini. Kata Imron. Dia itu selalu bangun siang, sehingga dia sering terlambat masuk sekolah. Tak berapa lama kemudian, keluarlah Robby. Hai kawan-kawan, maaf ya, aku tadi mandi dulu. Kata Robby sambil melambaikan tangannya. Hah? Kamu jam segini baru bangun? Tanya Imron sambil menunjukkan jam tangannya. Tadi malam aku main game sampai malam. Mumpung liburan, kan bisa main sepuasnya. Kata Robby sambil mengedipkan mata kanannya. Ah kamu Robby, main game melulu. Bisa-bisa mata kamu sakit jika main game terus. Ayo, sekarang kita main inkling aja. Tubuh harus selalu digerakkan biar sehat, kata Melisa. Ayo, kita main inkling. Sahut Imron dan Robby. Mereka sangat gembira akan bermain inkling. Inkling, atau biasa disebut juga engklek, adalah suatu permainan tradisional dengan cara melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang digambar sebelumnya di tanah. Imron, kamu buat kotak-kotaknya ya, kata Robby. Ya, jawab Imron sambil mengambil potongan kayu untuk membuat garis kotak-kotak. Aku cari potongan genteng dulu ya, kata Melisa sambil membungkuk mencari potongan genteng buat penanda yang digunakan tiap pemain dalam permainan inkling. Imron pun membuat kotak-kotak berbentuk pesawat yang terdiri dari 7 kotak. Oke, sudah siap. Ayo kita humpimpah dulu, kata Imron. Humpimpah alaihum gambreng! Gambreng! Gambreng! Gambreng! Teriak anak-anak dengan semangat. Aku menang! Aku menang! Aku main duluan! Yeay! Teriak Robby dengan girang. Melisa dan Imron pun lalu melakukan sweet. Melisa mendapatkan giliran kedua, sedangkan Imron urutan ketiga. Robby melemparkan potongan genteng, kemudian melompat dengan satu kaki. Hap! Hap! Hap! Hap! Hap! Hap! Hap! Hey Rob, kamu salah. dari kanan dulu baru ke kiri. Kebalik lompatan kamu, kata Melisa. Robby pun mengulang gerakannya. Ayo Melisa, sekarang giliranmu, kata Imron setelah Robby menginjak garis. Setelah sekian lama mereka bermain, mereka pun istirahat di teras rumah Robby serta berbincang-bincang. Melisa, kamu sudah mempersiapkan bekal untuk renang besok? Tanya Imron sambil tiduran karena kecapean. Sudah, tapi belum semua aku siapkan. Rencana nanti sore aku selesaikan persiapannya, kata Melisa. Melisa pun membayangkan betapa asiknya berenang bersama teman-temannya. Mereka akan meluncur dari seluncuran atau berdiri di bawah ember besar yang siap mengguyur air. Seru, seru, pasti seru. Oh ya, masih ada waktu. Kalau kamu, Robby, kata Imron. Besok pagi sajalah, kan cuma bawa barang sedikit. Mungkin sudah disiapkan ibuku, jawab Robby. Masa yang menyiapkan semuanya ibumu sih? Paling tidak kamu menyiapkan pakaian kamu, kata Melisa. Iya benar itu Robby, saut Imron sambil menunjukkan jempolnya ke Melisa. Dan kamu nanti jangan malam-malam tidurnya. Besok kamu kesiangan. Kita jam 6 pagi sudah harus sampai ke sekolah loh Robby. Kalau kamu kesiangan, wow, kamu pasti ketinggalan bis, kata Imron. Iya, iya, gampang itu, kata Robby. Oh iya teman-teman, biar tidak kesiangan, jangan lupa untuk menyetel jam waker, kata Imron. Oke. Oke, jawab Melisa dan Robby. Kita pulang yuk, sudah sore, ajak Melisa. Yuk, aku habis ini juga mau siap-siap, kata Imron sambil berdiri dari tempat duduknya. Dikibas-kibaskannya tanah yang menempel di celananya. Robby bilang kepada Imron, kamu nanti saja pulangnya, main game dulu denganku. Tapi Imron menolak. Tidak Robby, terima kasih. Lain waktu saja ya. Aku mau menyiapkan perlengkapan buat besok. Ya, sudahlah, jawab Robby agak kecewa sambil melambaikan tangannya asal-asalan. Sebelum pulang, Melisa, Imron dan Robby saling bersalaman. Imron dan Melisa pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Imron dan Melisa menyiapkan barang-barang dan bekal yang akan mereka bawa ke Waterboom. Sementara Robby asik bermain dengan gamenya. Sebelum tidur, Imron dan Melisa tidak lupa menghidupkan jam wekernya. Sedangkan Robby, dia lupa menyetel jam wekernya. Pagi harinya, Robby terbangun dari tidurnya. Dia melihat jam dinding. Hah? Jam 6 pagi? Aduh, aku ketinggalan bus sekolah, kata Robby. Robby panik dan langsung memanggil ayah dan ibunya. Ayah, ayah, ibu, aku terlambat, ayah. Tapi tidak ada yang menjawab sahutan Robby. Robby lalu memasukkan barang-barang ke dalam tas dengan terburu-buru. Robby menggerutu. Kemana sih ayah dan ibu? Dipanggil-panggil kok tidak menjawab? Robby langsung membawa tasnya dan berlari menuju sekolahnya. Robby, berangkat sekolah tidak mandi. Hanya cuci muka gara-gara terlambat bangun pagi. Semoga teman-teman menunggu aku, ucap Robby sambil berlari membawa tas. Terdengar bus membunyikan klakson. Oi, berhenti, berhenti! Teriak Robby pada bus rombongan sekolahnya. Tapi busnya tidak mau berhenti. Teman-teman, Bu Guru, tunggu aku, tunggu aku! Teriak Robby sambil mengejar bus itu. Tiba-tiba, di mana ini? Kenapa aku di lantai? Kata Robby sambil terengah-engah. Robby melihat sekeliling. Ternyata dia berada di kamarnya. Syukurlah, hanya mimpi. Desah Robby sambil melihat jam. Baru jam 4:30 pagi. Robby lega sekali sambil menepuk-nepuk dadanya pelan. Robby pun langsung mandi. Selesai mandi, kemudian Robby mengemasi barang bawaannya. Tumben, kamu bangun pagi sekali. Biasanya kamu siang bangunnya, kata ayah Robby. Iya, ayah. Aku tadi malam mimpi ditinggal bus rombongan sekolah karena bangun kesiangan. Kata Robby malu-malu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Aku berjanji tidak akan malas-malasan lagi. Aku juga tidak mau lagi tidur malam-malam. Kalau terlambat terus ke sekolah, aku bisa kehilangan banyak pelajaran dan hal penting lainnya. Ayah dan ibu tersenyum mendengar kata-kata Robby. Mereka mengacungkan jempol untuk memuji niat baik Robby yang tidak ingin terlambat lagi ke sekolah. Robby lalu berpamitan kepada ayah dan ibu dengan mencium tangan keduanya. Ayah, ibu, Robby berangkat dulu ya. Robby berpamitan lalu segera berangkat menuju sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah mendengar cerita tentang si Robby. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Apa yang terjadi jika kita bermalas-malasan, suka main game, dan bangun kesiangan? Kita bisa ketinggalan kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Karena itu, kita harus berangkat ke sekolah tepat waktu. Selain itu, jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Jangan tunggu sampai besok. Nah anak-anak, itu tadi cerita dari Bunda. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai berjumpa lagi dengan cerita di program ceria lainnya.